Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Cilacap dan yang lainnya rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Adalah merupakan satu kebahagiaan bagi kita, seorang yang mengaku beragama Islam, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih bisa dan mau mendengar, mengkaji, mendengarkan dan mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencerahkan, mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku. Ini mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Dan wahafidhoha, dan dia berusaha untuk menghafalkannya. Wa'addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mendengar kalamullah dibacakan, kemudian kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan dipelajari, itu adalah kesempatan yang boleh dikatakan tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Sebagaimana oleh diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan sebab fadl, karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, dan dengan sebab rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ, dengan hal itu maka hendaklah kalian bergembira. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, karena hal itu, fadl dan rahmat, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan sejak pagi tadi sampai sore tadi. Ini yang terbaik dan lebih baik. Apa itu fadl dan rahmat? Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, fadl itu adalah al-iman dan rahmat adalah Al-Qur'an. Jadi dengan nikmatul iman dan nikmatul Qur'an. Dan Qur'an itu adalah di dalamnya masadirul ilm, atau dia itu adalah masdarul ilm, sumber dari ilmu. Maka dengan dua hal ini hendaklah kita gembira, senang diberi kesempatan, masih diberi kesempatan, kekuatan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk duduk mendengarkan, walaupun mungkin mendengarkan dan berusaha memahaminya, berusaha memahaminya. Maka mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah-wajah kita. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala, wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu cerah berseri-seri. Nasallallahu yaj'alana minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang semacam itu, yang dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor yang ke-5 dari sahabat Abu Yazid. Siapa namanya? Abu Yazid, itu kunyahnya. Namanya siapa? Ma'an. Ya, Ma'an pakai ain, ya, bukan ngain. Ya, Ma'an. Dari sahabat Ma'an. Ma'an bin Yazid ibn Akhnas. Ya, tiga-tiganya sahabat. Ma'an sahabat, Yazid sahabat, Akhnas sahabat. Sahabat putra dari seorang sahabat, cucu dari seorang sahabat. Kita kemarin sudah sampaikan hadis ini, yaitu kisahnya adalah ketika suatu saat Yazid, bapaknya si Ma'an, itu meletakkan sedekahnya di dalam masjid, mewakilkan sedekahnya kepada seseorang di dalam masjid untuk membagikannya kepada fakir miskin. Maka orang tadi menunggu-nunggu kedatangan fakir miskin. Ternyata yang datang siapa? Ma'an itu sendiri. Ini anaknya si yang punya sedekah. Anaknya si Yazid. Maka sedekah itu pun kemudian diambil oleh Ma'an. Sampai di rumah ketahuan Ma'an membawa harta bapaknya. Ini sedekah bapaknya, ya, kok kantongnya sama kan begitu. Ya, kemudian ditanya dari mana itu kamu ambil, yani diambil dari masjid, akhirnya ketahuanlah itu adalah sedekah yang dia letakkan di masjid. Maka diminta lagi oleh si sahabat Yazid, akan tetapi Ma'an pun mempertahankan apa yang dia ambil dari masjid, karena dia merasa berhak. Akhirnya Ma'an karena terus didesak bapaknya untuk mengembalikan hartanya, akhirnya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditengahi. Bagaimana? Laka ma nawaita ya Yazid, bagimu yang engkau niatkan ya Yazid, yakni wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala karena niatmu. Wa laka ma akhadta, pahala sedekah, ya, pahala sedekah dan pahala zakat, ya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau wahai Ma'an, harta yang kamu ambil itu adalah milik kamu, karena kamu memang orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian sudah kita ambil dari hadis ini beberapa faedah. Di antaranya kemarin adalah betapa sahabat itu cinta untuk bersedekah, ya, dan juga beramal saleh yang lainnya. Bersedekah dan juga amal saleh yang lainnya. Kemudian juga di antara faedah ini adalah bahwa seorang itu boleh mewakilkan sedekahnya kepada orang lain supaya lebih apa? Supaya lebih primpen, biar lebih rahasia, biar tidak ketahuan. Dan amalan yang rahasia tentunya jauh lebih apa? ikhlas dibandingkan amalan yang dilakukan secara langsung dan terang-terangan. Sehingga dengan kita merahasiakan amalan kita, terutama sedekah, kita berharap bahwasanya kita ini bisa menjadi salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun amalan sedekah kita kecil, sebagaimana kita pernah kita sampaikan, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya seorang ulama bernama Yahya bin Mu'ad, ya, menggambarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satu biji pun yang lebih, yang beratnya seperti berat gunung kecuali dikarenakan dengan sebab sedekah. Ya ini kalau boleh dikatakan, kapan sebutir kurma timbangannya bisa seberat gunung? Itu kan kalau dalam ini disebut dengan teka-teki, tapi teka-teki Islami, namanya al-ghos, ya, al-ghos. Dan para masyayikh biasanya menyebutkan teka-teki, ya. Misalnya adalah kalau teka-teki itu kayu apa yang memiliki mata, memiliki daging, dan memiliki darah. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kayu karet? Siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah dari saya. 50.000. Nggak ada? Oh, sudah. Jangan tunggu lama-lama. Ada nggak yang bisa? Kayu apa yang memiliki mata, memiliki mulut, memiliki darah, memiliki daging? 50.000 yang bisa menjawab. Tidak ada? Fa'alqiha ya Musa fa'idha, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tongkatnya Nabi Musa. Alhamdulillah. Loh, maksudnya alhamdulillah dapat ilmu gitu loh. Masyaallah. Kayunya Nabi Musa, ya, ketika dilempar jadi apa? Ular, ular sungguhan, bukan ular getoan, bukan ular lomboan, tapi benar-benar apa? Benar-benar ular. Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka jadilah ular yang bergerak. Ya, yang memakan tongkat sihirnya tukang sihirnya Fir'aun. Nah, ini teka-teki. Ya. Maka kalau kita katakan kapan sebutir kurma memiliki timbangan seberat gunung, yaitu ketika disedekahkan. Ketika disedekahkan, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima sedekah seseorang, kemudian memeliharanya sampai sedekah itu menjadi sebesar gunung. Sebagaimana seorang memelihara anak kudanya dari kecil kemudian menjadi dewasa dan harganya semakin mahal. Itulah sedekah. Baik. Sehingga ketika kemudian kapan kita ini bisa melakukan, kapan saja kita bisa melakukan sedekah, maka sedekahlah. Terutama kalau bisa dilakukan dengan cara apa? Sembunyi. Ya, ada sedekah yang ditampakkan, ada yang sedekah kita sembunyikan. Kemudian faedah yang kemarin kita sampaikan juga adalah diantaranya adalah Ma'an menceritakan kenikmatan yang dia dapatkan. Tapi ingat, menceritakan kebaikan itu sebaiknya kepada siapa? Kepada orang yang mencintai Anda. Orang-orang yang mencintai Anda, ya, ya jangankan ya betul-betul rezeki yang kita dapatkan uang, kadang kita ngimpi baik saja. Kalau orang itu hasad pada kita, bagaimana nafsirkannya? Nafsirkannya buruk. Makanya kita tidak boleh menceritakan mimpi baik kepada orang yang hasad kepada kita. Tidak boleh sembarangan. Tapi ceritakan pada orang yang mencintai Anda, yang tidak ada hasad pada Anda. Nah. Faedah selanjutnya, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kita saksikan di sini Yazid menyedekahkan hartanya. Yang mengambil siapa? Anaknya. Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan dan faedah bahwasanya tidak mesti yang namanya bapaknya kaya, anaknya pasti kaya. Atau sebaliknya, tidak mesti juga anaknya miskin, bapaknya miskin. Atau bapaknya miskin, anaknya miskin. Belum tentu. Ya, karena apa? Rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki ini wis dewek-dewek. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menanggung rizki semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rizki sampai pun hewan-hewan itu, makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang tidak bisa memiliki daya dan upaya sekalipun. Nek, kita perhatikan coba. Mungkin Bapak pernah memperhatikan. Biasanya yang namanya hewan berjalan, ya makanannya yang tidak bisa terbang. Tapi coba kalau kita perhatikan, cicak. Ceceknya. Cecek orang iso mabur, ning panganannya pada mabur kabeh. Bayangkan ini, Masya Allah. Padahal kalau dia lompat, ikut terbang begitu, jatuh dia. Ya. Ini subhanallah, Allah yang menanggung. Allah lah yang menanggung segala rizki hamba-hambanya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Dan tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ya, nah, fa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membagi-bagi harta masing-masing. Dalam satu hadis diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat. Ketika kita ini berada di perut ibu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk menulis beberapa perkara. Kapan itu malaikat diutus? Yaitu ketika kita berumur 120 hari. Ya. 120 hari di kandungan ibu, maka itu di kirim kepada kita malaikat untuk menuliskan. Apa yang ditulis? Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu diperintahkan untuk menulis empat hal. Yang pertama, bikat bi rizqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat itu untuk menulis rizkinya. Jadi rizki itu sudah ditulis oleh Allah. Rinci. Dan semua makhluk pasti akan mendapatkan jatah rizkinya selama dia belum mati. Pasti. Dan akan dilunasi oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min nafsin tamutu illa qad la ilaha illallah. Tidaklah satu jiwa itu meninggal kecuali, ya yang artinya, tidaklah satu jiwa itu meninggal kecuali Allah sudah memenuhi rizkinya. Ya, kecuali Allah sudah memenuhi rizkinya. Maka rizki ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin lolos. Yang kedua, bikatsbi amalihi. Amalnya. Ya. Amal itu sudah ditulis, segala perbuatan apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba sudah ditulis. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal itu sudah ditulis. Kapan, di mana, dan dalam keadaan bagaimana. Tinggal kita ini sudah siap atau belum. Carane siap niku kepripun? Caranya siap itu ada dua. Yang pertama persiapan wajib, yang kedua persiapan sunnah. Napa niku sing persiapan wajib? Persiapan wajib adalah Anda senantiasa bertaubat. Jangan sampai Anda meninggal dunia masih tersisa dosa yang Anda belum bertaubat. Itu persiapan wajib. Wajib. Jadi kalau setiap namanya manusia pasti berbuat apa? Berbuat dosa. Maka setiap Anda terjerumus ke dalam dosa karena mungkin dorongan syaitan, dorongan hawa nafsu dan yang lainnya, segera bertaubat. Jangan sampai kita menemui Allah dalam keadaan masih ada dosa yang kita ini belum bertaubat. Karena namanya kematian niku rembugan apa mboten? Tidak ada. Maka jangan sampai ketika itu datang dikatakan kamu saatnya mati sekarang. Oh sebentar saya belum bertobat. Jangan. Ini persiapan wajib. Adapun persiapan yang sifatnya sunnah, istilah saja, adalah mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Mengisi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Amal-amal soleh. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun yang keempat yang ditulis oleh malaikat adalah syaqiyun au sa'idun. Ini orang mau jadi celaka ataukah mau jadi orang bahagia? Ustaz, berarti segala sesuatu sudah ditulis Ustaz? Iya. Berarti kita ini sudah ditulis mau jadi penduduk neraka atau penduduk surga? Iya. Kalau begitu buat apa kita beramal? Ini pertanyaan persis yang dilontarkan juga oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fimal amal ya Rasulullah? Kalau begitu untuk apa kita beramal kalau segala sesuatu sudah ditulis? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju catatannya masing-masing. Faman kana min ahli syaqawah fayuyassaruna ila syaqawah. Ila ahli syaqawah. Wa man kana min ahli sa'adah fayuyassaruna ila ahli sa'adah. Maka barang siapa apabila seorang itu termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka, akan dimudahkan jalan-jalan kecelakaan. Gua maksiat niku gampang banget. Makanya kalau ada orang, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Ada orang kok rumongso, aku kok gampang banget maksiat. Khawatirlah dia. Harus apa? Harus khawatir. Kenapa? Jangan-jangan dia termasuk ahlu syakawa. Kalau begitu putus asa dong Ustaz. Enggak. Kita tahu seperti itu bukan untuk putus asa. Neng banting. Banting setir. Ke arah mana? Ke arah ahlu sa'adah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang termasuk ahlu sa'adah, orang-orang yang bahagia, yuyassaruna ila ahli sa'adah. Dia itu akan dimudahkan jalan menuju kebahagiaan. Kok gue ngamal kok enteng banget. Maka berbahagialah. Pujilah Allah dan mintalah istiqomah. Jadi itu Pak Bu. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita ingin tahu diri kita ini besok di neraka ataukah di surga, lihat kehidupan kita. Lihat kehidupan kita. Kalau kehidupan kita diisi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah, dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, dan yang lain-lain, maka bergembiralah, berbahagialah, dan berdoalah, mohonlah kepada Allah untuk memasukkan Anda ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ya Allah, nek sing jenenge maksiat itu gampang banget. Ora dewekan, ora bareng-bareng karo kancane. Dewekan, bete, bareng-bareng, rame-rame. Subhanallah. Maka ketahuilah, takutlah. Takutlah hendaklah kita semua. Jangan-jangan kita termasuk ahlu as-syaqawah. Orang-orang yang dituliskan celaka oleh Allah. Ustaz, saya bingung, saya ini termasuk ahlu sa'adah ataukah ahlu syaqawah? Sudah, tidak usah bingung. Yang penting selamatkan diri Anda. Karena Allah menjadikan ini adalah sebuah perkara yang bersifat apa? Gaib. Tidak bisa seorang mengatakan lah wis lah. nyong tawis di apa? Di takdire kan dadi jambret misalnya begitu. Enggak bisa. Karena dia tidak tahu memang itu takdir Allah atau bukan. Enggak bisa kita berhujah dengan takdir untuk berbuat maksiat, enggak boleh. Ya, tidak boleh berhujah, berhujah niku berdalih. Berdalih dengan takdir untuk berbuat maksiat, enggak boleh. Lah, nyong wis takdire jambret ya tetap jambret. Enggak boleh. Tapi kalau dia menceritakan sesuatu yang sudah lalu, enggak ada masalah. Ya semua kejadian dosa yang saya lakukan di masa lalu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sekarang saya ingin taubat. Boleh seperti itu. Jadi menceritakan sesuatu yang sudah lalu. Dia bicara pada diri sendiri. Enggak usah dikoar-koarkan kepada orang. Nyong bian sih, benbengi lima. Limang gendul ya, entong kabeh. Lima botol habis, habis semua. Enggak perlu seperti itu, rahasiakan. Tapi katakan bahwa saya ini semua sudah ditakdirkan kepada Allah. Saya sekarang ingin banting, banting setir. Ya, demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita kembali kepada masalah rizki, Pak Bu. Rizki itu, yang namanya bapak kaya, enggak mesti yang namanya anaknya juga menjadi kaya. Karena masing-masing sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal lagi, rezeki itu tidak bisa ditiru. Ya, usaha bisa ditiru, tapi apa? Rezeki tidak bisa ditiru. Pada-pada dodolan. Podo-podo dodolan. Jualan apa ya, yang sederhana? Apa? Ya, mendoan lah misalnya gitu ya. Sing sijine masya Allah laris banget. Yang satu nih, yang satunya apa? Masya Allah. Ya. Subhanallah. Jadi usaha terkadang ketika sedang marak-maraknya usaha jual beli sesuatu, semuanya ikut, ikut nimbrung, ikut jual. Tapi ternyata apa? Yang pertama ya betul-betul sugih gitu ya, dapat rezeki banyak. Tapi yang nyusul wesora, suara kuman, demikian. Tidak kebagian. Jadi demikianlah yang namanya rizki itu tidak bisa ditiru. Walaupun usaha untuk mencari rizki, apa namanya, bisa, bisa ditiru dan diusahakan. Nah, kemudian perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, satu hal. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mencukupkan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi aghna wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kaya dan menjadikan sesungguhnya Allah yang menjadikan kaya dan menjadikan kok miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Akna itu dari kata, dari yang artinya adalah cukup, bukan miskin. Jadi Allah itu memperkaya hambanya dan mencukupkan, bukan memiskinkan. Ya, masya Allah ya. Ala kulli hal ya kan. Jadi makanya kita nggak usah takut masalah rizki. Ya, kenapa? Karena Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Lu saya kan nggak kerja Ustaz. Taruhlah secara ekstrim orang itu gak kerja. Tapi betapa banyak orang yang gak kerja, ya tetap gemuk. Gitu? Banyak gak? Banyak. Ustadz kalau begitu Ustadz ngajarkan gak kerja. Saya gak bicara masalah itu. Saya lagi berbicara Allah yang jamin rizki. Kita wajib untuk berusaha. Tapi ingat, usaha itu hanya sekedar apa? Usaha. Yang menentukan rizki itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sing jenenge cacing, neng isor lemah, obae beming apa? Kecepatannya sih berapa sih? Kecepatan geraknya. Cacing di dalam tanah geraknya ndak seberapa, masih saja dia gemuk, mintel-mintel, lemu, masya Allah. Jarang kita dapatkan cacing kok kelaparan. Masya Allah. Kenapa? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka kita enggak usah takut dalam masalah harta, enggak usah takut miskin. Ah koe duwe anak bojo arep kok pakani ngopo? Jawabannya gampang. Kaya pitik wae dipakani. Mereka bisa makan sendiri kok, masyaallah. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib apa? Berusaha dan ingat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini adalah boleh seorang itu bersedekah kepada anaknya. Jadi seorang itu boleh sedekah kepada anaknya. Bahkan itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi hal ini didukung oleh hadis lain. Ya, didukung oleh hadis lain. Yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat atau dalam kitab Sahih Bukhari. Di mana suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung dan memotivasi kaum wanita untuk memperbanyak sedekah. Maka datanglah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang sangat masyhur, ya, sangat terkenal. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang miskin. Ya, miskin dan tubuhnya apa? Kurus. Termasuk kakinya juga kering kecil. Sampai ketika suatu saat beliau naik ke pohon arok. Naik ke pohon arok. Pohon arok itu pohon yang dijadikan apa? Kayu. Kayu siwak. Beliau ingin mengambil kayu siwak. Maka angin bertiup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini dulu adalah seorang penggembala kambing. Ya. Maka tersingkaplah betis Abdullah bin Mas'ud. Maka para sahabat melihat betis Abdullah bin Mas'ud apa? Senyum-senyum. Ketawa-ketawa. Hal itu kemudian dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi adhakakum?" Apa yang membuat kalian ketawa? Kira-kira apa? Maka para sahabat mengatakan, ini loh, betisnya Abdullah bin Mas'ud sangat apa? Sangat kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, innahuma fil mizan, sesungguhnya dua betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang asqalu min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Ya, kurus tapi berat. Sementara sebaliknya, besok pada hari kiamat akan datang orang yang gemuk tapi ringan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang luar biasa. Dia adalah seorang ulama termasuk kibar sahabat. Ya, termasuk apa namanya sahabat yang mulia. Ya, nah, di sini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung para wanita untuk bersedekah, maka datanglah istri Abdullah bin Mas'ud, namanya Zainab. Nah, Zainab ini berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya saya ingin bersedekah. Ya, dia datang kemudian mengatakan saya ingin bersedekah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, zaujuka atau zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Wahai Zainab, ini yang bilang siapa? Suaminya sendiri, Abdullah bin Mas'ud. Hei Zainab, sesungguhnya suamimu dan anakmu itu adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahmu. Maka istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la hatta as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya enggak terima pendapatmu. Si Zainab bilang apa? Saya tidak menerima pendapatmu wahai suamiku sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqa Abdullah. Wahai Zainab, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud suamimu itu benar. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim. Sesungguhnya suamimu dan anakmu adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan sedekahmu. Jadi kalau ada orang tua kaya dan memiliki anak yang miskin, anaknya sudah apa? Keluarga misalnya. Tidak apa-apa dia memberikan sedekah kepada anaknya. Ya. Atau juga mungkin seorang istri yang kaya, kemudian dia memiliki kelebihan harta, ya, kemudian suaminya ternyata apa? Miskin, maka dia sedekahkan harta itu untuk siapa? Suaminya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, istadalla bihadzal hadis, atau ustudilla bihadzal hadis, ala jawazi daf'il mar'ati zakataha ila zaujiha. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu boleh untuk membayar zakatnya kepada suaminya. Membayar apa? Zakat. Zakat mal. Jadi kalau istrinya punya emas apa? 85 kilogram itu suaminya itu. 85 gram emas. Berarti kan sudah sampai nisab. Dia ingin menzakati emasnya. Tapi ternyata suaminya itu miskin. Ya, suaminya apa? Miskin. Maka dia boleh menzakati emasnya dan dibayarkan kepada suaminya. Demikian, ya. Sebagian ulama, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh seperti itu, katanya. Kenapa? Karena harta yang dizakatkan oleh istri kepada suami itu akan kembali kepada istri lagi. Dalam bentuk apa? Nafkah. Ya, tak tompo zakate gitu kan. Iki anu nggo bulanan. Ya, saya terima zakatnya tapi ini untuk apa? Bulanan. Nek wong Jawa le kondo niku bali gondok. Ya. Jadi kembali lagi, tidak boleh. Kata sebagian ulama itu tidak boleh. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak boleh itu, tetap bisa dijawab. Loh, kenapa tidak boleh? Kata yang tidak boleh mengatakan, karena itu nanti akan kembali. Bolehnya itu kalau hanya sedang sedekah apa? Bukan sedekah wajib. Hanya sedekah sunnah. Maka kita katakan, ya sama saja. Wajib ya sunnah, ya kembali kepada istri. Jadi mau tidak mau ya tetap kita katakan apa? Boleh kalau memang suaminya apa? Miskin. Terkadang, ini yang perlu jadi catatan. Kita ini merasa semangat kalau nolong orang lain dibandingkan nolong keluarga. Seakan-akan sedekah kepada orang lain itu jauh lebih bermakna di sisi Allah dibandingkan sedekah kepada kerabat kita. Ini jadi masalah. Ya. Makanya kadang Masya Allah orang lain makmur tapi anaknya sendiri apa? Nah, makanya kalau kita memiliki kelebihan harta, berikan kepada keluarga kita. Entah itu ibu kita yang miskin dan yang lain-lain. Ya. Nah, bagaimana tentang seorang laki-laki yang memiliki zakat? Dia akan membayar zakat. Boleh enggak diberikan kepada anaknya? Kalau tadi kan istri dalilnya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh. Asal dengan syarat. Ya, dengan syarat. Bapaknya tadi, ya, bapaknya kaya, anaknya miskin ya. ketika sang bapak mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya kepada anaknya, jangan dengan niatan supaya kewajiban dia dalam menafkahi anaknya gugur. Maksudnya begini, misalnya kita memiliki uang sudah sampai nisab, kemudian zakat yang kita keluarkan 2 juta misalnya. Ya, misal ini kan. Kemudian anak kita miskin. Ya, anak kita miskin. Kemudian kita ingin keluarkan zakat 2 juta itu kepada siapa? Anak kita. Dengan tujuan supaya bulanan untuk anak kita di bulan ini enggak perlu lagi kita bayar. Ini enggak boleh yang kayak gini. Dia bulanannya 2 juta, gugur 2 juta. Atau mungkin dia bulannya 500, 500, 500. Berarti berapa? 4 bulan sudah gugur itu. Berarti ini zakat saya ya pada kamu, tapi 4 bulan orang tak sangoni ya, gitu ya. 4 bulan tidak saya kasih uang saku, enggak boleh yang seperti ini. Jadi kalau dia membayar zakat pada anaknya dengan niat supaya nafkahnya enggak lagi dia tanggung, itu enggak boleh. Tapi kalau dia berikan karena anaknya memang membutuhkan, boleh. Contoh, celakaan, jebret. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya utang. Kenapa utang? Karena harus bayar denda. Nah ini gharamah. Denda ini bisa kita tutupi dengan uang zakat kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Faedah dari hadis kelima kaitannya dengan masalah niat. Nanti insyaAllah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.